Wahum ala sabil ijmali arba'atu asnafin. Dan mereka zawul arham ini secara global menjadi empat kelompok. As-sinful awal, kelompok yang pertama, man yuntama ilal mayyit, orang-orang yang dinisbahkan atau dinasabkan kepada si mayyit. Bahum awladul banati, mereka adalah anak-anak laki-laki dari anak-anak perempuan si mayit. Anak-anak laki-laki dari anak-anak perempuan si mayit, berarti cucu laki-laki dari anak perempuan. Wa adu banatil banini, dan laki-laki dari anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki si mayit. Anak laki-lakinya cucu perempuan si mayit, ya. Anak laki-lakinya cucu perempuan si mayit dari anak laki-laki. Bisa bayangkan ya? Atau perlu di ya. Wa in nazaru dan ke bawah. Perlu diperjelas. Tanya apa ini laki-laki, ini laki-laki. Jadi tanya atau turun ke bawah, atau turun ke bawah, buat imajer. Turun ke bawah itu laki-laki semua. Laki-laki semua atau perempuan semua. Ini cucu laki-laki, buat laki-laki. Dilihat dari si mayit ya. Yang menghalangi antara si mayit dengan laki-laki apa? Para perempuan. Kalau mayit terhalang dengan perempuan, maka ya, Asyad Busani, golongan yang kedua, mayantama ilaihi mul mayyit, orang-orang yang dinasabkan kepada mereka si mayyit. Wahum al-ajdadul qati'una wal-ajdadul qawati' wa'in alaw. Wahum al-ajdadul sakituna wal-ajdadul as-sawakit wa'in alaw. Yang pertama itu bisa dimaknai halal, yaitu terputus. Ya. Man yang pertama ilal mayyit, orang-orang yang terhalang. Jadi kepada si mayyit atau kullu zakarin hala bainahu wa bainal mayyit unsa ka bil ummi wa ahil jadda. Jadi setiap orang yang terhalang karena adanya perempuan, itu seperti cucu laki-laki dengan buyut laki-laki, karena terhalang dengan perempuan, yaitu anak perempuan dan cucu perempuan. Kemudian bisa juga ke atas, ya, bisa juga ke atas. Contohnya bagian lana sama mbak lana. Bagian lana sama mbak lana berarti disebut dengan gawel alham. Jadi karena sama-sama terhalang oleh perempuan yaitu ibu. Antara si mayat dengan orang ini terhalang oleh ibu. Ya, terhalang oleh perempuan. Ini juga terhalang oleh perempuan, terhalang juga perempuan. Ibu kan perempuan. Maka puyul laki-laki dari ibu dan kakak balaman dari ibu, maka disebut dengan zawil arham. Iya, dihapus. Kemudian sinfus salis. Sinfus salis golongan yang ketiga, manim tanah ila abawil mayyit wahum awladul akhwat wabanatul ikhwati wa awladul ikhwati li'um Baman yadalahin wa inazalu. Itu orang-orang yang terhalang sampai kedua ibu bapak si mayit. Wahum awladul akhwat. Mereka adalah anak-anak saudara-saudara perempuan si mayit. Namun, jarak orang tua wa banatil ikhwa. Saudara laki-laki kemudian mempunyai anak perempuan. Jadi yang ini wa'aladil ikhwati lil'um, dan anak-anak saudara laki-laki seibu. Anak laki-lakinya, iya, anak laki-lakinya. Ini anak laki-lakinya. Kenapa? Terhalang oleh ibu ya. Kalau ini terhalang oleh perempuan. Dan orang-orang yang tertutup oleh mereka ke bawah. Ini ke bawah. Atasnya sudah tertutup, otomatis bawahnya juga tertutup. Kemudian sinfur rabi', kelompok yang keempat, mayam tanah. Mayumtana ila azdadil mayyit wa jaddatihi, itu orang-orang yang terhalang sampai kepada ajdad, yaitu kakek-kakek si mayyit, atau nenek-nenek mayit wahum akmamulikum paman-paman dari ibu. Paman mayat dari jalur ibu. Paman mayat dari jalur ibu. Berarti ini ya. Paman mayat dari jalur ibu. Berarti ini juga sejawir arham. Berarti ini juga menjawab. Kemudian Ahmad nomor 8. Saudara-saudara perempuan dari ibu. Ya. Saudara perempuan dari ibu ya. Ini juga Zawil Arham. Saudara-saudara perempuan dari ibu atau bibi, bibi si mayat ini juga dalil aham. Babanatul a'mam mutlaqan, anak-anak perempuan dari paman, anak-anak perempuan dari paman si mayat. Banatul Ahmam. Jadi anaknya paman, anak perempuannya paman si mayit. Anak perempuannya paman si mayit. Ini ya. Karena ini ya paman. Kemudian fu'ulah mutlaqan. Kemudian ibi, ibi itu saudara-saudara perempuan ibu secara mutlak. Ini ya. Ini fu'ulah itu saudara-saudara perempuan dari ibu. Iya benar. Saudara-saudara perempuan dari ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulan Darul Arham, sudah diambil tangannya. Kala syafidullah ta'ala hadihi asnafuhum ala sabil ijmal, maka kelompok-kelompok yang empat ini secara global, wahum yarisuna idza lam yujadu ahadun min ashabil furuq ghairi zawjain wa lam yujad ahadun minal ashabati, maka keempat kelompok ini mereka tidak bisa mendapatkan harta si mayit mereka bisa mendapatkan harta si mayit kalau tidak ada satupun dari ashabul qur, dari orang-orang yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Tidak ada semua selain dari zaujain, selain dari suami dan istri. Kalau ada suami dan istri, maka berarti nanti bisa mendapatkan. Dan juga zabil arham ini bisa mendapatkan harta warisan si mayit kalau tidak ada satupun dari orang-orang yang mengambil setengah sisa. Berarti perlu dibuatkan bagan sekalian. Bagan ashabul furud ditulis. Kemudian sekalian terus bagan ashabah, baru zawil arham. Biar nanti ada gambaran. Kalau selama masih ada kedua ini, selama masih ada kedua jenis ini, yaitu ada ashabul furud, orang-orang yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an, dan juga ada orang-orang yang mengambil secara sisa, maka dari alam tidak mendapatkan harta waris, tidak kebagian, kecuali suami istri. Ini kecuali suami istri saja. Kalau yang tertinggal hanya suami istri, maka bisa mendapatkan. Li'adilatin minha, wadzalika li'adilatin minha, yang demikian di sana banyak dalil-dalil, di antaranya awalan yang pertama qauluhu ta'ala, Allah SWT berfirman wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah ay ba'dhum ahaqqu bi mirasi ba'd al-akhar fi hukmillah ta'ala. Dan ulul arham, para kerabat-kerabat di antara sebagian dengan sebagiannya, ini lebih berhak untuk mendapatkan warisan dari yang lain di dalam kitabullah. Sanian umumu qawli ta'ala, yang kedua keumuman firman Allah ta'ala lirijali nasibu mimma tarakal walijani wal aqrabun walinisai nasibu mimma tarakal walijani wal aqrabun. Untuk para laki-laki, mereka mendapatkan bagian dari apa-apa yang anak-anak mereka tinggalkan dan para kerabat. Dan bagi wanita, para wanita juga mendapatkan bagian harta waris dari apa-apa yang ditinggalkan oleh anak-anak mereka dan juga apa yang ditinggalkan oleh kerabat. Balas dulijal wanisa wal akrabin kata akrabin yasmalu zawil arham. Maka penyebutan lafaz laki-laki dan perempuan dan para kerabat ini juga dimasukkan ke dalam juga zawil arham. Wa man ja'a takhsis wa alai ada pun orang yang mengaku ada pengkhususan maka adalah dia mendatangkan dalil.